وقال الشارح رحمه الله امثلتي التي نمثل بها كثيرا في هذا الباب غير مثال الدواء. رجل رمى سفرا على سيارة فأعد العدة وفعل أسباب السلامة جميعا من رعاية مثلا للكابحات الفرامل ومن رعاية لإطارة ونحو ذلك، ففعل أسباب السلامة جميعا وسار على مهل وفعل كل ما يمكنه أن يفعله. لكن هل هذا وحده يحصل السلامة؟ الجواب لا يحصل السلامة. لكن هل هذا وحده يحصل سلامة؟ يحصل السلامة. الجواب لا يحصل السلامة بهذا وحده، فهناك من قد يكون معتديا عليه، تأتيه سيارة كبيرة وبذل أسباب السلامة في طريقه ويصاب بالمصيبة من جراء ذلك، فهو فعل ما يمكنه أن يفعله. لكن هناك أشياء بيد الله عز وجل تتم السلامة باجتماعها وليس بهذا السبب الوحيد الذي عمله العبد، فلا يجوز للعبد أن يتخلى عن بذل السبب، لأن بذل السبب من تمام التوكل. ولكن لا يلتفت إلى السبب، ولهذا قال العلماء التوحيد من أئمة السلف فمن بعدهم الالتفات إلى الأسباب قدح في التوكل وقدح في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل. فإذا التفت القلب إلى السبب وأنه ينتج المسبب فهذا قدح في التوحيد. لهذا نقول التوكل هو ما يجمع شيئين. أولا تفويض الأمر إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي بيده الملك. الثاني عدم رؤية السبب الذي فعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، dimatin dulu Hilmi kan sebelum dipakai itu kan. Ya, nanti pas antum gunain dihidupin. Teman-teman semuanya, lanjut dari bab tawakul ini penting sekali. Kemarin kita atau di pekan lalu di pertemuan sebelumnya kita telah membahas ini. Ya, bahwasanya tawakul itu dia mencakup dua hal. Tafwidul amr ilallah. Berserah diri, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Setelah tawakul, berserah diri pada Allah, kita mesti melakukan sebab. Tapi setelah dilakukan sebab, ada muru'yatis sabab ba'da amal. Setelah sebab itu dilakukan. Dan ada tiga hal akan terwujud dari keinginan kita. Kita bertawakal kepada Allah, kita inginkan sesuatu, maka kita melakukan sebab. Misal kita inginkan kesembuhan, kita bertawakal pada Allah, doa pada Allah, meminta pada Allah kesembuhan. dengan menyeru asmaul husna-Nya yang berkaitan dengan kesembuhan. Kita panggil Allah, ya Syafi, misalkan. Ya. Nah, dijelaskan, dilihat, saya ajak antum murojaah halaman 95. Fasamma salah satu asya'a tahsulu biha al-muradatu. Nah, ini ada tiga hal yang dengan tiga hal ini setelah tawakul terwujud dari segala apa yang kita inginkan. Yang pertama, na'lamu bima khalaqallahu khalqa 'alaihi anna hadha sabab yuntiju al-musabbaba an-natijah. Ya, atau di atasnya itu, di atasnya. Lihat di situ, li'anna husulal muradat halaman 94 yang bawah. Karena terwujudnya dari apa yang diinginkan, yakunu bi asya'ah. Itu bisa terwujud dengan berbagai hal, minha as-sabab, yaitu kita melakukan sebab. Yang kedua, solahiyatul mahal, cocok. Kalau minum obat, obatnya itu cocok. Mau sembuh, minum obat, obatnya pas. Namanya solahiyatul mahal. Ya. Kalau sakit kepala, minumnya obat sakit kepala. Jangan balsem. Ya, balsem koreng. Gak cocok. Ya. Nah, yang ketiga, khuluwul amri minal mudad. Ya. Perkara tersebut terbebas dari hal-hal yang bertolak belakang. Kalau dia lagi pantangannya gak boleh makan sesuatu hal, jangan dimakan sesuatu hal tersebut. Nah, ini tiga hal ini akan terwujud. Al-muradat, dari apa yang diinginkan. InsyaAllah. Nah, kita kembali sekarang ke halaman 96, tadi udah dibacain sama Mujahid. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, wa minal amsilati allati numasilu biha katsiran fi hadzal bab. Ya, dan di antara contoh-contoh yang kita berikan sampel terkait bab tawakul dan melakukan sebab ini, ya, itu sangat banyak sekali di bab ini. Ya. Wa misalid dawa, selain contoh pada masalah minum obat. Ya. Rajulun rama safarat. Ada seorang yang dia ingin safar. Ya, rama yarumu itu maknanya arada yuridu. Ada seorang yang ingin safar ala sayyaratin, dia safarnya itu pakai mobil. Fa'adda ludata, dia melakukan persiapan. Wa fa'ala asbab salamati jami'an, dia melakukan berbagai sebab-sebab keselamatan di jalan. Min riayati masalan, ya, ilkabihat. Misal dia mengecek ya remnya, al-faramil itu, rem kendalinya. Wa min riayati lil itarat. Ya. Dia cek tuh mesin-mesinnya semuanya. Wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Wa fa'ala asbab as-salamati jami'an, dia melakukan sebab-sebab semuanya. Dia cek anginnya, dia cek airnya, dia cek semua. Wa sara 'ala mahlin, bahkan dia pun berjalannya pelan-pelan. Wa fa'ala kulla ma yumkinuhu ay yaf'alahu. Dia melakukan apa yang mungkin, yang maksimal dia lakukan biar selamat. Lakin hal hadza wahdahu yuhassilu salamata. Namun apakah ini saja yang bisa membuat dia selamat? Menghadirkan keselamatan untuk dia di jalan? Dengan dia tadi melakukan sebab semua secara detail rinci, dia melakukan sebab-sebab keselamatan. Al jawab, la yuhassilu salamata bihadza wahdahu. Kata Syekh, enggak bisa. Dengan sebab ini aja dia enggak bisa mendapatkan keselamatan. Fahuna kaman qad yakunu mu'tadiyan 'alaihi ta'tihi sayyaratun kabiratun. Ada di sana. Ya. Ada orang yang mungkin dia sudah biasa hal seperti ini. Ya. Dia melakukan tadi pengecekan, mobilnya dilihat, segala macam, bannya, jalannya pelan-pelan, remnya dilihat, koplingnya, segala macam. Ternyata ta'tihi sayyaratun kabiratun. Ya, ditabrak oleh mobil besar. Ada mobil besar yang datang kepada dia, deger. Mobil besarnya yang sembrono. Ya, yang salah. Ya. Wabadala asbab as-salamat, padahal dia setelah mencurahkan sebab-sebab keselamatan fitorikihi di jalanan. Wiyusabu bil maksiyati, namun ternyata dia tetap ditimpa, ya, bil musibati, afwan. Wiyusabu bil musibati, dia ditimpa musibah. Min jarra'i dzalik, disebabkan hal demikian. Fahuwa fa'ala ma yumkinuhu ayyaf'alahu. padahal dia sudah melakukan semaksimal mungkin apa yang bisa dia lakukan. Ya, lakin hunaka asya'u biadillah, namun ada beberapa hal di sini yang itu semua di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Azza wa jal. Tatimmus salamatu bijtima'iha. Ya, dengan mengumpulkan itu semua, akan sempurnalah keselamatan. Mendapatkan keselamatan di jalan. Walaysa bihadza sababil wahidi alladhi amalahu al-abdu. Maka bukan sebab itu semata yang diamalkan oleh si hamba dia bisa selamat. Gak bisa. Sama kayak orang minum obat. Sudah berobat semaksimal mungkin. Salahiyatul mahal. Ya. Kemudian gak ada mudot. Gak ada hal yang bertentangan. Dia sudah melakukan sebab. Gak sembuh-sembuh juga. Padahal obatnya tepat. Ya, tapi gak sembuh-sembuh juga. Taibarakalafikum. Fala yajuzu lil abdi ayatakhalla an badlis sabab. Maka seorang hamba enggak boleh. Ya. Dia melalaikan, mengabaikan untuk melakukan sebab-sebab ini semua. Li anna badla sababi min tamamit tawakkuli. Karena ketika dia mencurahkan untuk melakukan sebab, itu bagian dari kesempurnaan tawakal. Karena tawakal tadi terkumpul dengan dua hal, tafwidul amr ilallah. Ya, menyerahkan segala urusan pada Allah. Yang kedua tadi apa? Adamu ru'yati sabab ba'da amalihi. Tidak menoleh ke sebab setelah dia melakukan sebab, tapi dia melakukan sebab. Dia mau rezeki, dia gapai sebab-sebab rezeki. Bekerja, beternak, bertani, mengojek, ya, dan yang lainnya. Mana lagi tadi? Hah? Oh ya. Walakin la yultafatu ila sabab. Namun tidak perlu ditoleh kepada sebab tadi. Walihada qala ulama tauhid min a'immatis salafi faman ba'dahum. Oleh karena itu para ulama tauhid dari kalangan imam-imam salaf dan yang setelah mereka menyatakan al-iltifatu ilal asbab qadhun fit tawakkuli. Menoleh kepada sebab itu adalah cacat, noda, celaan terhadap tauhid. Wa qadhun terhadap tawakal itu sendiri. Wa qadhun fit tauhidi, bahkan celaan noda terhadap tauhid. Wa mahwul asbabi an takuna asbaban qadhun fil aqli. Namun menghilangkan sebab artinya dia tidak mau melakukan sebab supaya itu menjadi sebab, itu adalah celaan terhadap akal. Bahkan ulama yang lain mengatakan celaan terhadap syariat. Bersandar kepada sebab, syirik. Meninggalkan sebab, celaan terhadap akal dan syariat. Ya. Wa annahu yuntijul musabbaba fahada qadhun fit tauhidi. Ya, mana kelewat ya? Fa idza iltafata al-qalbu ilal sababi. Nah, apabila qalbu hanya menoleh kepada sebab semata, wa annahu yuntijul musabbaba, dan qalbu meyakini bahwasanya sebablah yang bisa menghasilkan dampak, pengaruh dari apa yang diinginkan, dari musabab, dari dampak, fahada qadhun fit tauhid, maka ini celaan terhadap tauhid. Walihada naqul, oleh karena itu kita katakan at-tawakkulu huwa ma yajma'u syai'aini. Yang namanya tawakal itu ialah yang menggabungkan dua hal. Awalan tafwidul amri ilallahi azza wajal. Yang pertama yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah azza wajal. Lianna Allah azza wajal huwalladhi biyadihil mulk. Karena Allah azza wajalla di tangannya lah kerajaan alam semesta ini. Asani adamu ru'yati sababi alladhi fu'ila. Yang kedua, tidak perlu tidak melihat kepada sebab yang telah dilakukan. Ya, tapi mesti melakukan sebab. Naam, fadhol Hilmi. Idan. Ala idan la budda min man fa'ala as-sababa. La budda min fi'li as-sababi. La budda min fi'li as-sababi wa yaqumu bil qalbi adamu ru'yatin. Lihada sababi annahu yuntiju al-maqsuda wahdahu wa innama ya'lamu annahu juz'un mimma yuntiju mimma yuntiju al-maqsuda wal baqi 'ala Allah 'azza wa jalla thumma yufawwidu al-amra lillahi 'azza wa jalla fa hadha yuntiju laka an-tawakkula ibadatun qalbiyatun mahdatun wa li hadha sara sarfuhu li ghairi Allahi 'azza wa jalla syirkan bima'na ay yufawwidu al-amra li ghairi Allahi 'azza wa jalla kama yaqulu ba'du mashayikhi as-sufiyyati li ba'di muridihim idza usibat idza usibta bi musibatin fadhkurni fa inni ukhallisuka minha udhkurni ay yaqumu bi qalbi dhalika al-mutadhakkiri dhalika al-madhkuri wa idza qama bihi fasayukhallisuhu shay'un wa min dhalika shay'i fa ma'nahu annahu fawwada al-amra ilayhi wa sara mutawakkilan ala ghairi Allahi 'azza wa jalla wa hadha huwa haqiqatu ma yaf'aluhu al-mushrikuna fil jahiliyyati wa man shabahahum min ba'dihim mimman ba'dahum. Naam. Qala rahimahullahu wa dalilu tawakkuli qawluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Fa fi hadhihi al-ayati al-amru bit-tawakkuli wa ma dama annahu amrun amara bihi fa huwa 'ibadatun li'anna al-'ibadata ma umira bihi min ghairi iqtida'i 'aqliyyin wala ittiradi 'urfiyyin wa ma dama annahu umira bihi fa huwa ma dama annahu amara bihi wa ma dama annahu amara bihi fa huwa radin lahu ayyutawakkala alayhi wa hadha ma'na kaunihi 'ibadatan thumma aydan fi hadha ad-dalili ayyib hasbuk na'am idan labudda min fi'li sabab. Kalau begitu harus melakukan sebab. Wa yakumu bil qalbi adamu ru'yatin li hadha sababi. Dan di kalbu itu tidak boleh melihat, menoleh kepada sebab tadi. Annahu yuntijul maqsuda wahdah. Enggak boleh. Ya. Inilah pentingnya tauhid ya. Dan perlu diperhatikan yang namanya sebab itu mesti ditunjukkan oleh syar'i dan akli. Kalau mau sakit, mau sembuh, berobat, ditunjukkan oleh syar'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawau, berobatlah kalian. Ya, ibadallah. Berobatlah kalian wahai hamba Allah, wala tadawau bil haram. Jangan kalian berobat dengan yang haram atau yang sesuai dengan syar'i. Nah, apabila tidak sesuai dengan landasan syar'i dan akli, itu enggak boleh jadi sebab. Walaupun kalbu kita tidak menoleh kepada sebab yang enggak syar'i, enggak akli tadi. Contoh jimat. Jimat enggak ada sebabnya secara syar'i, bahkan larangan ada. Enggak boleh kita memakai jimat tamimah tadi. Tamimati walah itu syirkun, termasuk syirik. Ya. Nah, secara akal juga enggak ada. Masuk akal enggak kita narok-narok jisim, narok-narok apa, kemudian dibacok kebal. Masuk akal? Enggak. agar selamat dari serangan musuh, panah dan selainnya, pakai baju besi, pakai tameng, itu secara akli. Tapi secara syar'i enggak ada pakai jimat. Secara akli enggak ada. Maka dikenakan untuk menggapai keselamatan walaupun bertumpu kepada Allah, hukumnya syirik asghar. Syirik asghar. Namun yang namanya jimat enggak bikin apa-apa kecuali kelemahan. Ya, enggak nambah kekuatan. Apabila bertumpunya kepada jimat, jadi syirik akbar. Dan lemah orang yang pakai jimat. Lama-lama dia ketika jimatnya ketinggalan, hilang dia tawakal kepada Allah. Resah dia, ketakutan dia. Nah, ini yang menunjukkan berarti tawakal dia kepada jimat itu ada. Ya. Tapi, kemarin kita udah contohkan juga tuh. Kayak orang biar penglaris, ya, biar laku dagangannya, pembeli pertama dikepret-kepretin duitnya itu ke barang dagangannya. Laris manis, Tanjung Kimpul. Nah, kenapa itu? Ada gak sebab syar'i? Gak ada. Akli? Gak ada. Nah, gak boleh. Mesti ada sebab syar'i dan akli. Dinalar gak kita kayak gitu? Gak ada. Baik, barakallahu fiik. Bisa ya? Dipahami ya? Baik. Wa innama ya'lamu annahu juz'un mimma yuntiju al-maqsuda. Nah, seorang yang melakukan sebab tadi, dia mesti mengetahui, meyakini bahwa ketika dia melakukan sebab, itu cuma bagian, ya, dari hal-hal yang bisa mewujudkan, menghasilkan, ya, al-maqsud, tujuan. Karena melakukan sebab adalah kesempurnaan dari tawakkul. Wal baqi 'alallah. Summa yufawwidu al-amra lillah. Kemudian selanjutnya yang lainnya dia serahkan pada Allah dan dia berserah diri dari segala urusan dia tadi kepada Allah Azza wa Jalla. Fa hadha yuntiju laka anna at-tawakkula ibadatun qalbiyatun mahdatun. Ya. Maka hal ini memberikan kepada Anda keterangan bahwasanya tawakal adalah ibadah qalbi, tapi sekaligus juga ibadah mahdhah. Ya, ibadah qalbi. Ya. Segala yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang nampak amalan lahiriah maupun yang tidak nampak amalan qalbu. Ya, itu adalah ibadah. Ketika seorang hamba melaksanakan perintah Allah, dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Ya. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh dan seterusnya. Ya, mana lagi tadi? Kama yaqulu ba'du masyayikh sufiyati li ba'di muridihim. Mana dikatakan oleh para masyih bihi, apabila si murid tadi sudah melakukan, ini menurut anggapan si syekh yang sesat tadi, fa sayukhallisuhu min dzalika syekh. Maka syekhnya ini akan membebaskannya, si murid tadi, dari musibah tadi. Famaknahu annahu fawwadal amra ilaih. Berarti maknanya apa? Si murid menyerahkan urusannya ilaih, kepada si gurunya. Ya. Wasara mutawakkilan ala ghairillah. Berarti si muridnya ini telah bertawakal kepada selain Allah. Wa hadha huwa haqiqatu ma yaf'aluhu al-musyrikuuna fil jahiliyyati wa man syabahahum mimman ba'dahum. Dan inilah hakikatnya dari apa yang dilakukan oleh musyrikin di zaman jahiliyah dahulu dan yang serupa dengan mereka, yang orang-orang yang setelah mereka. Mereka bertawakal kepada berhala mereka. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalilnya bahwasanya tawakal ini adalah ibadah. Ya, buat dalil tawakkuli qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian mesti bertawakal, tidak boleh pada yang lain jika kalian beriman. Fa fi hadhil ayati al-amru bitawakkuli. Di dalam ayat ini terdapat perintah untuk bertawakal. Wa madama annahu amara bihi, maka selama Allah memerintahkannya, fa huwa ibadatun, maka ini adalah ibadah. Li'anna al-ibadata, ya, karena yang namanya ibadah Ini definisi menurut kalangan ulama usul. Ya. Ma amarahu bihi min ghairi iqtida'i aqliyyin wala ittiradi 'urfiyyin. Itu apa yang Allah perintahkan. Apa-apa yang Allah perintahkan tanpa memandang akal, tanpa lantaran mengikuti 'urf, kebiasaan. Ya, wa ma dama annahu amara bihi fa huwa radin lahu ay tawakkala 'alaihi. Maka selama Allah memerintahkannya, Allah perintahkan kita untuk bertawakal hanya kepadanya, tidak kepada yang lain, berarti Allah ridha untuk dijadikan tempat sandaran bertawakal. Ya. Kalau Allah ridha, berarti amalan tersebut adalah ibadah. Sampai sini tadi ya. Wa hadza makna qaunihi ibadatan. Ini makna status dari tawakal ini adalah ibadah. Ya, sampai sini tadi. Ah. Nanti coba baca sini. Siapa? Musleh. Ya, Musleh, baca Musleh. Nyalain Musleh. Summa qala syarih rahimallahu taala, summa idun fi hadzal dalili annahu ja'ala tawakkala syartan. Tawakkula. Tawakkula syartal imani. Faqala azza wa jalla wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Fa ma'na dhalika annahu la yasulu al-imanu illa bitawakkuli 'alallahi wahdahu. Wa aidan qaddama al-jar wal majrura faqala azza wa jalla wa 'alallahi fatawakkalu. Wa taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru fi 'ilmi al-ma'ani yufidu al-hasra wal qasra aw yufidu al-ikhtisasa wa huna yufidu huma. Yufidu al-ikhtisasa wa yufidu al-qasra wal-hasra. Fa ma'na hadhi al-ayati wa 'alallahi fatawakkalu ya'ni uhsuru tawakkulakum fillahi uqsuru tawakkulakum 'alallahi in kuntum mu'minin. Khussullaha bitawakkulikum in kuntum mu'minin. Wa dalilu fi hadhi al-ayati murakkabun min nau'i ad-dalili alladaini sabaqa dhikruhuma. Naam. An-nau'ul awwalu itsbatu anna hadzal amra ibadatun. Ats-tsani itsbatu anna hadzal ibadata la yajuzu sarfuha li ghairillahi 'azza wa jalla bidalilin khasin wa huwa al-mustafadu min qawlihi 'azza wa jalla fatawakkalu in kuntum mu'minin wa kadzalika fi qawlihi 'azza wa jalla wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Hadhihi al-ayatu fiha ats-tsana'u 'ala may yatawakkalu 'alallahi fa fiha ad-dalilu 'ala ayy tawakkal 'ala anna tawakkula 'alallahi amalun yuhibbuhullahu wa yardahu wa ma'na dhalika annahu min anwa'il ibadati. Hadha huwa tawakkulul ibadati. Baik. Barakallahu fiik. Ya. Mana lagi tadi? Suma'idan ya. Kemudian juga fi hadza ad-dalili di dalam dalil ini, yaitu dalil tawakal adalah ibadah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, annahu ja'ala at-tawakkul syartal iman, bahwasanya Allah menjadikan tawakal itu sebagai syarat iman. Ya, sebagai syarat iman. Hadza makna ya faqala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Kalau kalian beriman, bertawakal pada Allah. Tapi kalau kalian bertawakal pada selain Allah, berarti kalian enggak beriman kepada Allah. Ya. Taib. Fa makna dzalik, maknanya apa? Annahu la yahsulul imanu illa bitawakkuli 'alallahi wahdahu. Bahwasanya iman tidaklah terwujud kecuali dengan bertawakal hanya kepada Allah semata. Wa aidan qaddamal jar al majrur wal majrura, dan juga karena Allah mengedepankan jar majrur wa 'alallahi gitu. Hanya kepada Allah. Ya. Faqala wa 'ala Allah fatawakkalu. Aslinya kalau di luar Quran saya bicara pada antum, kalian bertawakallah kepada Allah. Saya katakan wa tawakkalu 'ala Allah. Bertawakallah kalian pada Allah. Tetapi ketika jar majrurnya 'ala Allahi, kepada Allah lah kalian mesti bertawakal, ini memiliki makna tambahan. Ya, kata Syekh, wa taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru fi ilmil ma'ani yufidul hasra wal qasra au yufidul ikhtisasa. Mendahulukan yang sebenarnya haknya dia mesti diakhirkan tapi didahulukan fi ilmil ma'ani, dalam ilmu nahu, ilmu ma'ani, ya, ilmu sastra Arab, ini memberikan keterangan pembatasan, ya, atau memberikan keterangan ikhtisas, pengkhususan. Wahuna yufiduhuma, dan di sini memberikan keterangan keduanya. Berarti maknanya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dibatasi tawakal hanya kepada Allah, khusus hanya kepada Allah, tidak ada yang kepada yang lain. Bertawakallah kalian. Ya, itu maknanya kalau kita terjemahkan ke bahasa kita. Ya, yufidul ikhtisasa wa yufidul qasra wal hasra. Memberikan faedah keterangan pengkhususan dan pembatasan. Fa makna hadhil ayati, maka makna ayat ini wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah kalian bertawakal, ai uhsuru tawakkulakum fillah, yaitu batasilah. Ya, tawakal kalian hanya pada Allah. Uqsuru tawakkulakum 'alallahi in kuntum mu'minin. Batasi hanya kepada batasi tawakal kalian hanya kepada Allah jika kalian beriman. Khusullaha bitawakkulikum in kuntum mu'minin. Ya, dan khususkanlah Allah dalam bertawakal kepadanya jika kalian beriman. Wa dalilu fi hadzal ayati murakkabun min naw'ai ad-dalili alladaini sabaqa dzikruhuma. Dan dalil, ya, yang ada di dalam ayat ini itu tersusun dari dua jenis dalil yang keduanya telah berlalu penyebutannya. Ya, jenis yang pertama isbatu anna hadzal amra ibadatun. Ya, ditetapkan bahwasanya perkara ini tawakal adalah ibadah. Asani yang kedua isbatu anna hadzal ibadata la yajuzu sarfuha li ghairillah. Ditetapkan bahwasanya ibadah ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah bidalilin khasin, dengan dalil yang khusus. Fahuwal mustafadu min qawlih, yang ini diambil dari firman Allah, fatawakkalu in kuntum mu'minin, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Wa kadzalika fi qawli wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Demikian pula pada firman Allah, siapa yang bertawakal pada Allah maka Allah akan mencukupinya. Hadhil ayatu fiha as-sana wa man yatawakkalu 'ala Allah. Maka di ayat ini terdapat pujian sanjungan bagi orang yang bertawakal pada Allah. Fa fiha ad-dalilu 'ala anna tawakkula 'ala Allahi 'amalun yuhibbuhu Allahu wa yardah. Dan juga di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya tawakal adalah amalan, tawakal pada Allah adalah amalan yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Ya. Wa ma'na dzalika annahu min anwa'il ibadati. Berarti maknanya tawakal adalah di antara jenis ibadah. Wa hadha huwa tawakkulul ibadah. Ini tawakkul ibadah. Karena sedikit lagi saya yang bacain, wa hunaka syai'un akharu laisa min tawakkulil ibadati. Dan ada sesuatu yang lain yang bukan tawakal ibadah, wa huwa at-tawkilu, yaitu memberikan perwakilan, mewakilkan. Ya, wa huwa al-ma'rufu fi babil wikalati 'indal fuqaha. Dan ini yang kalau menurut para fuqaha, ya, para ulama ahli fikih, ini ma'ruf di pada pembahasan bab wikalah. Ya. Misal wakal tu fulanan fi amri, saya mewakilkan, mendelegasikan kepada si fulan terkait urusanku. Kama ja'a fil hadis, kana Ali bin Abi Thalib yakrahul khusumata. Ali bin Abi Thalib tidak menyukai adanya friksi, pertikaian. Fa kana idza kanat lahu khusumatun wakala fiha Aqila bin Abi Thalib. Nah, apabila terjadi khusumah ada pada beliau, maka beliau menyerahkan urusan tersebut kepada Aqil bin Abi Thalib. Wahuna fahada mimbabil wikalati. Berarti ini bagian dari bab wikalah, perwakilan. Wahwa syai'un akharu, ini sesuatu yang lain, ghairu tawakkul, ini bukan termasuk dari tawakkul. Wattawkilu wal wikalatu babun akharu. Perwakilan seperti ini bab yang lain. Amma tawakkul, adapun tawakkul, menyerahkan segala urusan pada Allah, fahuwa ibadatun qalbiyatun, ini ibadah qalbu. Yadbitu dhalika annal wikalata fiha al-makna adh-dhahir. Yang ini memberi ketentuan bahwa perwakilan tersebut di dalamnya terdapat makna yang jelas. Fa fiha syai'un dhahirun, terdapat sesuatu yang jelas. Amma tawakkulu fahuwa amalun qalbiyun, adapun tawakkul amalan qalbu. Walihadal jumali, maka berdasarkan kesimpulan ini semua, ya, mazidu tafsilin, terdapat tambahan perincian. Lakinal maqama yadiku an tafsilati ma yata'alaku bihadihil anwa'i minal ibadat. Ya, namun ya, pembahasan di sini yadik, sempit ya. Ya, karena kalau mau bahas ini panjang kata sih, namun ini ya sempit dari perincian-perincian yang berkaitan dengan jenis-jenis ibadat wa tafsiluha fi kitab tauhid. Perincian mengenai di kitab tauhid di pembahasan tawakul, li anna kulla wahidatin minha uqidalaha babun fi kitab tauhid. Karena masing-masing dari ini semua itu nanti diikat ya di satu bab di kitab tauhid mengenai bab tawakal. Baik, nanti ba'da isya kita lanjut lagi di pembahasan ar-raghbah wa rahbah wal khusyu', itu adalah ibadah serta dalil-dalilnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ma ba'd. Fa ikhwah, kita lanjut lagi. Sekarang masuk di halaman 100, sudah selesai mengenai tawakul. Ya, faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wa dalilu raghbati wa rahbati wal khusyu'i qawluhu ta'ala. Dalil bahwasanya raghbah, ya, semacam harapan, rahbah, takut, khusyuk, itu adalah ibadah, qawluhu ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairati yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka bersegera dalam kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka khusyuk kepada kami. Wa dalilul khasyah, dalil khasyah adalah ibadah, qawluhu ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni, janganlah kalian khasyah, takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Ya, tafadhal Faza, dibaca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, qala rahimahullahu, wa dalilu ar-raghbati war-rahbati wal-khusyu'i qawluhu ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yada'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. هذه الآية فيها المسارعة للخيرات والدعاء رغبة ورهبة والدعاء رغبا ورهبا والدعاء رغبا والدعاء رغبا ورهبا ووصف حالهم بأنهم كانوا خاشعين لله ففيها أنواع من العبادات ذكر الشيخ منها بالاستدلال الرغبة والرهبة والخشوع. ووجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل أثنى على الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم في سورة الأنبياء التي هذه الآية في أواخرها بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين, أي كانوا يدعوننا ذوي رغبة ورهبة وخشوع. وهذا في مقام الثناء عليهم, الثناء على الأنبياء والمرسلين, وما دام أنه أثنى عليهم فإن هذه العبادة عبادات من العبادات المرضية له fatadkhulu fi haddil ibadati. Taib. Barakallahu fiik. Ya. Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan di sini dengan membawakan ulang lagi perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa dalilu raghbati wa rahbati wal khusyu', dalil harap, cemas, ya, harap, takut, khusyuk itu adalah ibadah firman Allah, innahum kanu yusari'unana fil khairat, sesungguhnya mereka bersegera dalam kebaikan, wa yada'unana raghaban wa rahabah, mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami. Ya, hadihil ayatu fiha al-musara'atu lil khairat. Di dalam ayat ini terdapat keterangan bagaimana bersegeranya hamba-hamba ini dalam kebaikan, wa du'a'u rahaban wa rahaba. Wa raghaban wa rahaba, dan doa dengan penuh harap dan cemas. Wa wasafa halahum an bi annahum kanu khashiina lillah. Dan Allah juga mensifati bagaimana keadaan mereka dalam doa mereka, dalam ya ketakutan mereka, ibadah mereka, mereka khusyuk kepada Allah. Fa fiha anwa'un minal ibadati. Maka ini semua berarti adalah jenis-jenis ibadah. Dzakara syekhu minha bil istidlal ar-raghbah wa rahbah wal khusyuk. Disebutkan ini semua adalah ibadah. Dibawakan dalil-dalilnya tadi surah Al-Anbiya ayat 90 itu. Wa wajhul istidlali minal ayah. Sisi pendalilannya, konklusinya itu dari ayat ini, anna Allah azza wa jal asna 'ala al-anbiya'i wal mursalina alladziina da'in, dan mereka khusyuk pada kami. Ai kanu yad'unana dzawi raghbatin wa rahbatin wa khusyu'in, yaitu mereka berdoa kepada kami dalam keadaan mereka itu khusyuk, takut, harap, cemas, khusyuk. Wa hadza fi maqami sana'i alaihim. Ini konteksnya itu dalam konteks kepada mereka. Ya. Asatina. Segala ibadah itulah segala yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik berupa ucapan, perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ketika ini Allah cintai, Allah ridhoi, dipuji berarti Allah cintai. Gak mungkin Allah memuji, Allah gak cintai. Ya. Berarti itu adalah ibadah. Fatadkhulu fi haddil ibadati. Berarti ini masuk ke dalam haddil ibadah. Definisi ibadah. Bisa dipahami sini ya. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala, wahuna ar-raghbatu roja'un khosin, warahbatu roja'un khosun, warahbatu wawajalun khosun, wal khusyu'u huwa at-tatamunu wadzullu. Qala subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi annaka taral ardu khashi'atan, ay laisa fiha harakatun lil innabati, laisa fiha hayatun mutataminatan dalilatan, fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat, fal khushu'u sukunun fihi dhullun wa khudu'un, hadzal khushu'u alladhi huwa naw'un min anwa'il ibadati, wa tilka ar-raghbatu war-rahbatu hadhihi min al-ibadati al-qalbiyyati allati yadhharu atharuha 'ala al-jawarihi law ta'ammalta aw ra'aita halal musyrikina 'inda alihatihim aw hala ibadil quburi masalan ibadil qubur 'inda awthanihim lawajadta annahum fi khushu'in laysu 'alayhi fi masajida lillahi laysa fiha qabrun wala kubbatun wa hadha mushahadu fa innahu yakunu 'indahum wajalun khassun wa rahbatun wa mazidu raja'in wa huwa ar-raghbatu wa khushu'un wa khusyu'un wa tatamunun wa 'adamu harakatin wa sukunin fil jawarihi wal anfasi, wa 'adamu harakatin wa sukunun fil jawarihi wal anfasi wa hatta fil alhadhi wa hiya ar-ru'yatu wahada kulluhu mimma la yusawwigu ayyakuna illa lillahi. Lianna al-muslima fi salatihi idha salla fa innahu yakumu bihi ar-raghbatu war-rahbatu wal-mustafadatu. Al-mustafadatu. Al-mustafadatu. Min qawlihi subhanahu wa ta'ala ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin ar-Rahmanir Rahim taftahu lahu babar raghbat. Hasbuk sampai sini dulu. Naam. Wa huna ar-raghbah. Di ayat ini disebutkan yad'una naraghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dengan raghaban, raghbah. Apa itu raghbah? Raja'un khasum. Dia lebih dari roja, lebih dari harapan, harapan yang khusus. Ingat ya, yang namanya takut, harap itu adalah ibadah. Yang membedakan dengan harap dan takut yang bukan ibadah, apabila harapan itu kita berikan kepada Allah yang hanya Allah mampu mewujudkan dari apa yang kita harapkan. Takut juga begitu, kita berikan takut hanya kepada Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang bisa mewujudkan dari apa yang kita takuti kecuali Allah. Takut dari azab neraka, ya, berharap rezeki, berharap sembuh, berharap masuk surga. Gak ada yang bisa mewujudkan itu kecuali Allah tabaraka ta'ala. Berharap kepada makhluk dalam konteks tadi itu semua, maka itulah syirik akbar. Tapi ada roja yang boleh diberikan pada makhluk. Makhluk mampu mewujudkan apa yang kita harapkan, maka ini boleh. Khauf juga demikian. Bahkan khauf terbagi tiga lagi. Ya, dimurajah lagi. Ada khauf tabi'i, ada khauf sirin yang syirik akbar, dan ada khauf muharram. Ya. Nah, raghbah, rajaknya itu lebih khusus lagi. Ya. Waraghbah, warahbah, takut khaufun khasun. Takutnya lebih khusus lagi. Wawajalun khasun. Wajal sama maknanya. Khauf juga. Ya. Takut yang lebih khusus. Wakhusyu' at-tatamunu. Dia adalah sikap tunduk rendah, wadzul, merendahkan diri. Ya, ini tatamun. Qala subhanah, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, engkau melihat, ya, bumi, dia khusyuk, dia takut kepada Allah, khashi'ah. Dia khusyuk, tunduk, merendahkan dirinya. Ay laysa fiha harakatun. Ya, linnabat. Walaysa fiha hayatun. Enggak ada gerakan pada tumbuhan tadi. Enggak ada, ya. Enggak ada di situ kehidupan. Mutataminatan dalilatan. Dalam keadaan dia rendah takut, merendahkan diri dia. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Ya. Maka apabila kami turunkan air ke bumi tadi, ke tanah tadi, maka ihtazzat wa rabat, ya. Fal khusyu' sukunun. Maka khusyu' itu apa sih? Khusyu' itu adalah sikap tenang. Fihi dhulun wa khudu'un. Namun sikap tenangnya tadi terdapat perendahan diri. Terdapat khudu', ketundukan. Hadal khusyu' alladhi huwa naw'un min anwa'il ibadati. Inilah khusyu' yang termasuk diantara jenis-jenis ibadah. Wa tilka ar-raghbatu wa rahbatu. Dan juga ada raghbah. Harap plus. Rahbah. Takut plus. Hadhihi minal ibadatil qalbiyah. Ini termasuk ibadah qalbu allati yadharu asaruha alal jawarih. Yang pengaruhnya nampak itu nanti di anggota badan. Lau ta'ammalta ma aw ra'aita halal musyrikin inda alihatihim. Seandainya Anda melihat, ya. Anda perhatikan dengan seksama atau Anda lihat keadaan kaum musyrikin ketika mereka bersama berhala-berhala mereka. Aw hala ubadil kuburi, atau Anda perhatikan bagaimana, ya, qalbu, keadaan para kuburiyun masalan inda ausanihim, di sisi berhala mereka, la wajadta annahum fi khusyu'in, maka Anda dapati mereka penuh kekhusyuan. Ya, ini diantara tipuan setan. Banyak orang yang khusyuk dalam doa di kuburan yang dikeramatkan atau di pusara-pusara yang dikeramatkan, namun di masjid lalai dia. Kenapa? Karena ketika dia doa, doanya kepada Allah, bukan kepada kuburan nih. Doanya kepada Allah. Syirik bukan doa kepada Allah, tapi di sisi kuburan. Enggak syirik. Tapi bid'ah atau syirik asghar. Karena hal ini bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Tapi bukan syirik akbar. Dia doa kepada Allah. Nah, setan pintar. Ketika dia doa di kuburan, kuburan makam Sunan Wali, dia berdoa. Berdoanya kepada Allah, Allah maghfirli. Ya. Maka dia akan khusyuk, dia akan merasakan ketenangan, perendahan diri dia, ketundukan diri dia di hadapan Allah. Karena setan enggak mau datangin dia. Karena setan tahu ini bentar lagi jadi syirik akbar. Dan setan tahu ini bid'ah, bid'ah besar. Kalau dia di masjid, setan tidak ketinggian dia. Semua yang dia terlupa sebelumnya akan hadir di ingatan dia. Setan masukin. Oh, kamu naruh kunci di sini. Kamu begini, kamu begitu. Hingga lalai. Ya, makanya antum jangan heran. Orang Nasrani, orang Buddha, mereka bisa bermeditasi seharian, full, penuh konsentrasi. Karena setan tidak perlu lagi ganggu. Udah sesat. Orang Nasrani berdoa. Orang Buddha bermeditasi dia. Bisa bukan cuma sejam dua jam, bisa seharian. Khusyuk. Setan gak perlu ganggu lagi. Udah sesat. Coba antum sholat satu rakaat. Tadabur dia tuh Al-Fatihah yang dibaca imam. Atau antum tadabur Al-Fatihah yang antum baca sendiri. Tadabur dia tuh takbir. Takbiratul ihram. Allah Akbar. Tadabur dia tuh doa istiftah. Allah Akbar kabiro. Tadabur dia tuh Al-Fatihah. Tadabur dia itu mau baca surat apa? Al-Ikhlas dia yang ringan. Tadabur dia terus tasbih subhanallah rabbil azim. Dari pertamanya kita udah gagal. Allahu Akbar, kita udah gagal dalam tadabur kemahabesaran Allah. Kenapa itu? Di masjid setan tahu nih, kalau kita bisa tadabur dalam sholat-sholat kita semua, pertolongan Allah itu hadir. Wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun ila 'alal khashiin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, khusyuknya itu diberikan ketika di luar masjid. Di kuburan keramat itu khusyuk. Nah, nanti ketika dia sudah merasakan kekhusyuan yang tidak dia dapatkan di masjid, dia akan mendawamkan datang ke kuburan keramat tersebut. Selangkah lagi dia akan syirik akbar. Dia berarti meyakini bahwasanya kuburan wali ini memiliki manzilah yang luar biasa. Bukan orang sembarangan yang saya bisa khusyuk doa di sini. Akhirnya mulailah dia memanjatkan doanya kepada Allah melalui perantara si wali ini. Manu'budhum illa liyukharribuna ilallahi zulfa. Ya udah seperti musyrikin Quraisy. Ya. Nah, ketika dia bertawasul kepada tadi, khusyuknya luar biasa. Ya, khusyuknya luar biasa. Dan itulah ibadah. Ya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Laisu alaihi fi masajidi lillah. Laisa fiha qabrun wala qubbatun. Ya. Yang kekhusyuan tersebut mereka tidak ada tuh ketika mereka di masjid-masjid. Ya. Laisa fiha qabrun wala qubbatun. Ya. Wa hadha musyahadun. Nah, ini. Ya. Dan ini memang bisa dilihat. Fa innahu yakunu 'indahum wajalun khassun. Ya, maka mereka memiliki ada ketakutan yang khusus, takut plus wa rahbatun ada ketakutan. Wa mazidu raja'in wa huwa ar-raghbah, dan ada tambahan harapan raja' plus yaitu raghbah. Wa khusyu'un wa tatamunun, kekhusyuan ya, kemudian sikap tunduk perendahan diri. Wa adamu harakatin, tidak ada gerakan dia betul-betul bisa konsen full. Wa sukunun fil jawarihi, anggota badan dia bisa tenang. Wal anfas, demikian pula napas-napas dia. Nah, itu hati-hati ya. Kalau orang yang suka olahraga, yoga atau apa, khusyuk dia itu, khusyuk dia diberikan pada siapa itu? Hati-hati ini. Wa hatta fil alhad wa hiya ru'yah. Ya, sampai-sampai pada masalah alhad yaitu ru'yah, dia melihat itu. Wa hadza kulluhu mimma la yasuhu ayyakuna illa lillah. Dan ini semua yang semua tidaklah diperkenankan kecuali diberikan hanya kepada Allah. Li'annal muslima fi salatihi, karena seorang muslim di dalam salatnya idza shalla fa innahu yaqumu bihi ar-raghbatu wa rahbatu. Maka dalam salatnya itu mesti terdapat ada harap plus, takut plus. Al-mustafadu min qawlih, yang ini diambil dari firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya. Taib. Gantian, dibaca sini. Ya. Gandhi. Bismillahirrahmanirrahim. Tumma qara syarihu rahimahullahu ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tabtahu rahu babar raghabati wa babar raja'i. Maliki yaumiddin. Tabtahu alaihi babar rahbati. Babal khawfi minallahi azza wa jalla. Fata'ati ibadatuhu harakaunihi raghiban rahiban. Wal khusu'u syukuruhu wa khudu'uhu wa adamu harakihi fi sawtihi wa fi amalihi. Hadirillahi azza wa jalla fi ibadati salati wal khusu'u yakunu bis sawti wa yakunu bil a'mari kama qara azza wa jalla wa khasha'atil aswatu ar-rahmani fala tasma'u illa hamsa. Para hamsu la yunafi al khusu'a fi sawti wa hadhihi harul musalli hina yunaji rabbahu azza wa jalla. Fahuwa fi hali ragbatin wa raja'in, wa fi hali ragbatin wa rahbatin, wa fi hali khusu'in li rabbihi azza wa jalla. Yazidu hadha fi qarbi, wa rubama ghalaba alayhi hatta na'ara al-maqamati al-aliyata fi tilka al-ibadati. Wa rubama qalla wa da'ufa hatta lam yuktab lahu min salatihi illa usruha aw tus'uha. Hadha li annahu min anwa'il ibadati allati yuhibbuha Allahu azza wa jalla wa yardaha. Fa idzan hasbuk. Baik. Ah, itu yang diambil dari Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Seorang yang salat maka akan ada raghbah yang diambil dari firman Allah ini. Ya, dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kita tahu makna Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman dzu ar-rahmatil wasi'ah. Yaitu Allah zat yang memiliki rahmat yang luas. Maka kalimat ini taftahu lahu babar rahbah, ayat ini membuka pintu untuk orang yang sholat tadi, pintu harapan. Ya. Kemudian babar roja. Ya, pintu harapan plus maupun pintu harapan. Ya. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, taftahu alaihi babar rahbah, maka akan membukakan untuknya di sini pintu ketakutan. Dia bagaimana takut dari apa yang dia kerjakan di dunia, nanti di akhirat dia akan berhadapan dengan Allah. Babal khaufi min Allah, pintu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fata'ti ibadatuhu hala kaunihi rahiban. Maka ibadahnya itu nanti akan hadir, dihadirkan dalam sholat dia tadi misalkan, dalam keadaan dia penuh harap dan cemas. Ya, wal khusyu'u was sukunuhu wa khudu'uhu. Khusyuknya dia, tenangnya dia, sikap tunduknya dia, wa adamu harakihi, tidak bergeraknya dia, fi sautihi wa fi amalihi, dalam suara maupun amalannya. Hadalillahi azza wa jal fi ibadati sholati. Ini semua diperuntukkan kepada Allah azza wa jal dalam ibadah sholat. Khusyuknya, harapnya, ya, takutnya dia persembahkan hanya pada Allah. Wal khusyu'u la yakunu bisaut. Khusyuk bisa dalam bentuk suara, wa yakunu bil a'mal. Bisa pula dalam bentuk amal. Kama qala wa khasyatil aswatu lirahman fala tasma'u illa hamsa. Dan suara-suara itu merendah kepada Allah yang Maha Rahman, maka engkau tidak melihat kecuali cuman bisikan. Falhamsu, bisikan, la yunafi al-khusyu'a fi saut. Itu tidaklah menafikan kekhusyuan pada suara. Wahadihi halul musallihina yunaji rabbah. Inilah keadaan seorang yang sholat ketika dia sedang bermunajat kepada Rabbnya azza wa jalla. Fahuwa fi hali raghbatin wa raja'in wa fi hali raghbatin wa rahbatin. Dia dalam keadaan penuh harap, ya, penuh harapan, penuh takut. Wa fi hali khusyu'in li rabbi. Dia penuh dalam keadaan, ya, kekhusyuan pada Rabbnya. Yazidu hadha fil qalb. Yang semakin bertambah di kalbunya. Warubba maghalaba alaih, bisa jadi bertambah semakin dominan itu. Hatta nalal maqamatil aliyata, sampai dia menggapai kedudukan yang tinggi fitilkal ibadati, di ibadahnya tersebut. Yaitu maqam apa? Hah? Yang disebutkan ihsan. Maqam ihsan. Anta abudullaha ka'annaka tarah wa illam yakun tarah fa innahu yaraka. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Cuma perlu diperhatikan. Melihat Allah, ya, seakan-akan engkau melihat Allah, melihat sifat Allah. Bukan seakan-akan melihat zat Allah. Kalau orang sufi memahami hadis Jibril ini, hadis ihsan, ya, engkau beribadah pada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat zatnya. Tidak. Seakan-akan engkau melihat sifatnya. Yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui. Maka kita tahu Allah melihat kita, mendengar kita, mengetahui keadaan kita. Sehingga kita beribadah dalam bentuk sebaik-baiknya. Itu maksudnya. Paham sini ya? Dalam derajat ihsan. Musyahadah. Ya, ayat al yang kedua. Muraqabah. Yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mana lagi tadi? Hah? Mana tadi? Wa rubbama qala. Namun bisa jadi ibadahnya tersebut berkurang dari itu. Wa da'ufa, semakin lemah. Hatta lam yuktab lahu min salatihi ila usruha aw tus'uha. Ya. Bisa jadi lemah kekhusyuannya, harapannya lemah, takutnya lemah kepada Allah. Hingga tidak dicatat pahala dari dia, dari sholatnya, kecuali cuma 10, kecuali cuma 9. Lihat itu, dari mana kita dapat ini? Di footnot, ya. Lihat di situ, kamaja fil hadis, alladhi akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i fil Kubra, wal Imamu Ahmad, fil musnad min hadisi Ammar ibn Yasirin, qala sami'tu Rasulullah s.a.w. yakul, aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, inna rajula, ya, layan sarifu, wa ma kutiba lahu illa usru salatih. Sesungguhnya seseorang ada yang benar-benar sudah selesai sholat, ternyata wama kutibalahu, dia enggak dicatat, enggak dicatat pahalanya kecuali cuman usru sholatih, ya, enggak dicatat padanya kecuali hanya 1/10 sholatnya, watus uha 1/9 dari sholatnya, wasumnuha 1/8, wasubuha 1/7, wasudusuha 1/6, wa khumsuha 1/5, wa rubuha 1/4, wa zulusuha 1/3, wa nisfuha cuman setengah saja. Ya, bahkan bisa enggak dapat apa-apa. Kalau dari awal salatnya itu memang riya. Full riyanya munafik. Hadza li annahu min anwa'il ibadati allati yuhibbuha Allah wa yardaha. Maka ini diantara bentuk-bentuk ibadah yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Ya. Naam, Fawas. Fadal Fawas. Baca Fawas. Faidan. Qala syarih rahimahullah ta'ala. Faidan. Wajuhul istidlali. Anna Allah azza wa jalla athna ala ulaika al-anbiya'i wal-mursalina. Liannahum dhawu ragobin. Dhawu rahabin. Dawu khusyu'in lillahi azza wa jalla wabil akhsi hadha wabil akhassi wabil akhassi hadha dalilu al'amu wabid dalili al-khasi fil khusyu'i wahdahu qala azza wa jalla wa kanu lana khashi'in wa kama sabaqa bayanuhu anna al-jara wal majrura huna quddima ala ma yata'allaqu bihi wa huwa ismul fa'ili khashi'un li'anna al-jara wal-majrura yata'allaku bil-fi'li aw ma fihi ma'na al-fi'li fawa ismul fa'ili aw ismul maf'uli aw ma asbahahu min masdarin wa nahu dhalika wa huna qala azza wa jalla wa kanu lana khashi'ina aslu siyaki al-kalami kanu khashi'ina lana falamma quddima ma haqquhu at-ta'khiru kana dhalika mufidan li'ikhtisasi walil-hasri walil qasri kama huwa ma'lumun fi ilmil ma'ani. Naam, barakallahu fik. Faidan, maka kalau begitu wajul istidlal, sisi pendalilannya dari ayat tadi bahwasanya rahbah, raghbah, khusyuk, ya, itu adalah ibadah. Ya. أن الله عز وجل وأولاه عز وجل أثنى على أولئك الأنبياء. Allah memuji mereka para nabi tadi, wal mursalin, dan para rasul yang berdoa kepada Allah dengan penuh harap, penuh-penuh rasa takut, ya, dan khusyuk kepada Allah. Li'annahum dzawu raghabin wa rahu wa dzawu rahabin wa dzawu khusyu'in lillah. Karena merekalah orang-orang yang memiliki kekhusyuan, ya, yang memiliki harap cemas kepada Allah. Wabil akhassi hadzal dalil, hadza ad-dalilu al-amu, dan lebih khusus dalil yang ini, dalil umum ini. Wa bi dalil khassi fil khusyu', ya, terkait khusyu' ada dalil khusus, dia adalah ibadah. Qala azza wa jalla wa kanu lana khashi'in, ya, dan mereka khusyuk kepada kami. Khusyuknya hanya kepada Allah. Jadi kan wa kanu lana khashi'in, lana, ya, lana-lananya dikedepankan, ya, lananya dikedepankan. Normalnya gimana? Wa kanu khashi'ina lana. Nah, ini seakan-akan mereka hanya khusyuk kepada kami, tidak khusyuk kepada yang lain. Allah puji. Kama sabaqa bayanuhu, sebagaimana telah berlalu penjelasannya, anna al-jara wal-majrura, bahwasannya huruf jar, huruf lam dan nun, lana, huna kuddima, di sini di ayat ini, kuddima, dia didahulukan, ala ma yata'allaku bihi, kepada yang dia berkaitan dengannya. Karena jar majrur, lana, itu muta'alik, bertaut kepada khasyi'in. Ya. Wahwas mulfa'il, khasyi', yaitu isim fa'il. Ya, karena dia bertautnya dengan fi'il atau yang beramal-amal fi'il. Semisal isim fa'il, di sini khasyi', khasyi'ina. Jamak mudzakkar salim, ya, dia khobar kanu mansub walamatu jarihi aliyya. Karena dia jamak mudzakkar salim, dia adalah isim fa'il. Li'anna al-jara wal-majrura yata'allaku bil-fi'li au ma fihi ma'nal fi'li. Karena yang namanya jar majrur, dia pasti muta'alik dengan fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Misal saya katakan begini, Zaidun fil-fasli. Fil-fasli jar majrur, huruf jar majrur. Nah, jar majrur dia gak bisa berdiri sendiri, dia huruf lemah. Makanya kalangan nuhat mengi'rabnya itu bukan sebagai khobar semata, tapi dia jar majrur muta'alik dengan khobar mahdzuf, wujuban. Khobar mahdzuf, wujuban. Takdirnya, takdir fi'il. Atau makna fi'il. Ya, Zaidun istaqarra fil fasli. Atau makna fi'il, isim fa'il. Zaidun mustaqirrun fil fasli. Zaidun istaqarra, Zaidun telah berada di kelas. Atau mana fi'il, isim fa'il, orang yang berada. Zaidun mustaqirrun fil fasli. Ngerti sini, ya? Baik. Ya. Nah, yang semakna dengan isim fi'il, wahwa ismul fa'il, apakah itu isim fa'il, aw ismul maf'uli, atau isim maf'ul, aw ma asbahu, atau yang serupa dengan fi'il, serupa dengannya, min masdarin, berupa masdar. Ya, nanti ada al-asma allati ta'mal amal fi'il. Isim-isim yang beramal dengan amal fi'il. Ya, isim fa'il, isim maf'ul masdar. Ya, kemudian sifah musyabbaha. Wa nahwu dzalika itu. Wa huna qala azza wa jalla, maka di sini Allah azza wa jalla berfirman, wa kanu lana khashi'in. Mereka khusyuk kepada kami. Aslu siyakil kalam, asal konteks ucapan ini, ya. Kanu khashi'ina lana. Mereka para nabi dan rasul tadi yang berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas, mereka khusyuk kepada kami. Falamma quddima ma haqquhu at-ta'khiru, maka tatkala didahulukan yang haknya, yang seharusnya diakhirkan tetapi didahulukan, ya, lana itu harusnya diakhirkan tetapi didahulukan. Kana dzalika mufidan lil ikhtisasi wal lil hasri wal qas walil qasri. Maka berarti di sini mufidan memberikan faedah keterangan, berarti di sini akan adanya pengkhususan, pembatasan. Maka mereka hanya khusyuk kepada kami, tidak kepada yang lain. Khusus hanya kepada Allah mereka khusyuk, tidak kepada yang lain. Berarti khusyuk adalah ibadah. diberikan khusyuk tersebut kepada selain Allah berarti memberikan ibadah kepada selain Allah. Paham sini ya, wajhul istidlal sisi pendalilan Syekh ya. Paham usul salasah itu kayak gini. Bukan sekedar hafal usul salasah, wajhul istidlal dia enggak tahu. Kenapa raghbah ibadah dia enggak tahu. Kenapa khauf adalah ibadah dia enggak tahu. Kenapa menyembelih adalah ibadah dia enggak tahu. Nah, gimana ini? Untuk menyelamatkan diri dia aja, untuk ngerti tauhid aja dia kagak ngerti, gimana dia mau menjelaskan tauhid kepada orang lain? Bahwasanya ini adalah ibadah, ibadah tidak diboleh diberikan pada selain Allah. Apa jenis ibadah? Menyembelih. Kok nyembelih ibadah? Kenapa? Nah, mesti ngerti dia di sini. Harap adalah ibadah. Harap dalam hal apa? Oh, dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mewujudkan kecuali Allah. Dalilnya ini. Mana sisi pendalilannya? Ya. Nah, ini yang penting ini. Ya. Ini belajar dasar. Makanya ini usul salasah, belajar dasar. Kalau ngerti usul salasah aja, itu Masya Allah. Ya. Kama huwa ma'lumun fi ilmil ma'ani. Sebagaimana ini telah diketahui di pembahasan ilmu ma'ani. Tapi cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi Insya Allah. Di halaman 104 mengenai inabah adalah ibadah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.